Gue ini berkarya, bukan cuma mau buang waktu saja. Ini juga pekerjaan namanya, menghibur orang besar pahalanya. Kenapa yang sekarang ku punya? Keluarga adalah harta berharga mereka yang selalu haturkan doa saat ku di luar rumah, jauh dari mara bahaya. Temanku adalah darahku, mereka yang selalu bisa membawaku dalam suka maupun duka. Mereka hilangkan semua problema dari dunia fana, dari dunia yang keras, dunia yang harus bertarung melawan semua yang ada di depan mata. Gue ini berkarya, bukan cuma mau buang waktu saja. Ini juga pekerjaan namanya, menghibur orang besar pahalanya. Walau gue gak punya, tapi gue ini jujur apa adanya. Daripada dia yang berpura-pura jadi orang kaya, padahal cuma bisa ngabisin. Gue ini berkarya, ini juga pekerjaan namanya, menghibur orang besar pahalanya. Walau gue gak punya, tapi gue ini jujur apa adanya. Daripada dia yang berpura-pura jadi orang kaya, padahal cuma bisa ngabisin. Padahal cuma bisa ngabisin. Padahal cuma bisa ngabisin harta orang.